Yang paling menyedihkan adalah kalau sampai pemimpin Islam bermental kalah di hadapan kafir. Ini sebuah fenomena yang memalukan. Kalah biasa, tapi bermental kalah itu yang salah. Kalah biasa. Yang penting sudah bertarung, tapi bermental kalah itu yang salah. Anak muda, kalau ingin jadi pemuda muslim yang kuat, jangan bermental kalah. Di Indonesia dicari calon-calon pemimpin Islam yang bermental pemenang, bertarung dulu, kalah, ya sudah, sadaqallahul azim. Siap-siap lagi menuju 2019. Biasa kok yang namanya sebuah pertarungan, kalau tidak menang ya, biasa. Tapi bermental kalah yang salah, belum-belum sudah, ya deh yang kedua aja deh. Tarung dulu. Karena kulillahumma malikal mulk. Jemaah rahimakumullah. Ini khususnya buat anak muda. Kalau lu mau jadi orang berwibawa di hadapan siapa aja, takutlah hanya kepada Allah. Maka hibah wibawamu, haibahmu sangat kuat. Kalau takutnya hanya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah tapi takut kepada makhluk, maka dia akan takut kepada apa saja. Yang gak perlu ditakutkan pun menjadi takut. Makanya saya tulis di Twitter saya, keren banget itu Pangeran Diponegoro. Di hadapan Jenderal De Kok, di hadapan penjajah, dia katakan, saya Ratu Islam Tanah Jawa yang akan memimpin umat Islam yang tidak setia kepada Islam. Asli keren banget itu, keren banget bahasanya. Ustaz kok Ratu Islam? Iya, dalam bahasa Jawa kuno, raja laki-laki atau perempuan disebut ratu. Raja itu bahasa Sanskerta, sementara ratu itu bahasa Jawa kuno. Jadi waktu Pangeran Diponegoro yang bernama Onto Wiryo ini berkata, di depan Jenderal De Kok, siapa Anda? Berani-beraninya lakukan perang gerilya. Hampir habis 25 juta gulden Belanda gara-gara menghadapi perang gerilya di Ponegoro. Sedikit pengikutnya. Ditawan dan dipenjara. Tapi kata-katanya tidak pernah mati selama-lamanya. Saya Ratu Islam Tanah Jawa yang akan memimpin umat Islam yang tidak setia kepada Islam. Dicari pemimpin seperti itu di Indonesia. Jangan belum-belum udah takut, enggak nasionalis, takut dianggap tidak Pancasilais. Ya, kalau dari awal sudah ketakutan kayak begitu, enggak muncul wibawanya. Tarung dulu, kan Anda sudah punya kekuatan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang siap memimpin Indonesia menuju bangsanya kepada gerbang kemuliaan dan kemajuan. Saya tidak yakin kalau orang kafir yang pimpin Indonesia betul-betul untuk mensejahterakan semuanya. Saya enggak yakin. Karena sejarah sudah membuktikan negara kesatuan Republik Indonesia ini dimulainya dari orang Yogyakarta yang bernama Diponegoro itu pakai serban. Jenderal Sudirman yang pada akhirnya melahirkan TNI dari Hizbullah dan Fisabilillah. TNI itu lahir dari situ. Para tentara dan anak tentara yang hadir di sini, umumkan kepada semua tentara nasional Indonesia bahwa kalian lahir dari jiwa yang mulia. Kalian lahir dari rahim orang-orang pemberani. Kalian lahir dari pekik Allahu Akbar. Kalian lahir TNI dari yang namanya Fisabilillah. Kalian lahir dari organisasi yang disebut dengan Hizbullah. Allahu Akbar. Gara-gara itu Indonesia merdeka. Kok jadi gak pede kayak begini? Jamarimakumullah. Suasana Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik, jika difahami dengan baik, kita akan menjadi hamba yang bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi menjadi orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa konsisten menjalankan aturan-aturannya. Sekarang coba kita lihat ayat-ayat yang Al-Malik saja dan satu hadis. Al-Malik, bukan Al-Malik, bukan pula Al-Malik, tapi Al-Malik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'alallahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilayka wahyuh. Wa qul rabbi zidni ilma. Di sini kata-kata Al-Malik, Allah sebagai Malik yang artinya raja, Al-Malikul Haq. Fata'alallahul Malikul Haq. Maka maha tinggilah Allah, raja yang sebenarnya. Al-Malik. Fata'alallahul Malikul Haq. Di sini digambarkan fata'alallah, maha tinggilah Allah. Kenapa Allah maha tinggi, dari sisi apa? Di ayat ini dijelaskan Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya. Sampai di sini saya akan coba bacakan beberapa tafsir yang berkaitan dengan ini semua. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dialah zat yang maha tinggi, yang berhak disembah oleh semua makhluknya. Maharaja di raja, yang kekuasaannya menundukkan semua raja. Yang menundukkan semua raja dan penguasa, yang maha besar, yang maha benar, tidak sesuai dengan gambaran kaum musyrikin terhadapnya. Jadi di sini Al-Malikul Haq intinya ingin menegaskan bahwa Allah tidak seperti yang digambarkan kaum musyrikin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Muhammad, wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Min qabli ayyukla ilaika wahyuh. Sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran kepada para sahabatmu sebelum diwahyukan kepadamu penjelasan maknanya. Ini karena Nabi Muhammad sangat tamak agar sahabat segera faham ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan kepada para malaikat, menjelaskan bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada para hambanya nikmat-nikmatnya yang besar dan penurunan Al-Quran, Allah lalu menegaskan bahwa tidak punya anak, keturunan dan sekutu apapun, di mana dia berfirman, maka sungguh aku maha tinggi, Allah raja yang sebenarnya. Di sini kata-kata Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya, untuk menegaskan bahwa makna raja sebenarnya artinya tidak punya anak, tidak punya bapak, dan tidak punya sekutu siapapun dalam kerajaannya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyukla ilaika wahyuh. Karenanya Nabi Muhammad, tenang saja, sederhanakan saja bacaanmu. Perlahan-lahan Allah akan jelaskan kepada kamu. maknanya, dan setelah dijelaskan kepada Allah maknanya, barulah kamu sampaikan kepada sahabat-sahabatmu. Dan senantiasa kalau ingin membaca Quran dan ingin faham maknanya, juga mendapatkan rahmat Allah, baca ini, wa qul rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Untuk jamaah, untuk mengingat makna, coba baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fata'alallahul malikul haqq, fata'alallahul malikul haqq. Ini ayat yang ketiga yang harus kita hafal. Maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. Fata'alallahul malikul haqq. Pada satu hari, ada orang saleh di masa tabi'in sedang berada di pinggir jalan melihat barisan masyarakat yang sedang menunggu parade raja berikut semua panglima dan konvoinya. Tiba-tiba dari arah pinggir, ketika rombongan raja lewat, dipanggil namanya tanpa gelar. Kaget si raja, kok ada yang berani memanggil nama saya tanpa gelar, gelar kerajaan saya. Serentak raja kemudian minta di stop, lalu siapa yang memanggilnya? Ternyata sahabat yang saleh. Ada apa kau memanggilku, sobat? Engkaukah raja? Tidakkah kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada penjual khamar, sementara engkau sebagai raja dan penguasa tidak melarangnya. Apa katanya? Maaf, aturan boleh menjual khamar di wilayah kita ini sudah berjalan sejak lama, sejak zaman kerajaan dipimpin oleh ayahku. Oh, berarti kamu termasuk yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Termasuk yang disebutkan oleh Al-Qur'an bahwa kamu adalah penganut ajaran nenek moyang. Tidak, aku tidak mau begitu. Kalau gitu lakukan sesuatu sebagai raja yang berkuasa. Coba anaknya dikeluarkan dulu. Kalau begitu saya akan instruksikan agar dilarang khamr di sini. Jadi kalau ada polisi, ada tentara, ada hakim, ada jaksa, ada camat, ada RT, ada RW yang membiarkan jualan khamr dengan alasan bahwa hukum ini sudah berlaku sejak zaman nenek moyang, berarti dia memang penganut agama nenek moyang. Raja ini kemudian terusik, tidak, aku adalah pengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di stoplah penjualan khamar di tempat di mana dia berada. Baik, memang konsistensi untuk menjalankan keyakinan dan untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah. Dan semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meyakini ayat-ayat Allah dan membaca fata'alallahul malikul haqq. Sama-sama, fata'alallahul malikul haqq. Di ayat lain juga ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, raja yang sebenarnya, الْمَلِكُ الْحَقُّ, raja yang sebenarnya. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Rabbul Arshil Karim, Tuhan yang mempunyai dan menguasai arsy yang mulia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sungguh maha suci Allah dari menciptakan sesuatu secara sia-sia. karena dialah raja yang sebenarnya yang tidak mungkin melakukan hal itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan arasy, karena ialah atap semua makhluk, dan menyifatinya dengan mulia, arasy yang mulia, dalam artian sangat indah dan bagus bentuknya. Dalam tafsirnya mengenai ayat ini, Tabari menyebutkan bahwa sungguh maha suci Allah, raja yang sebenarnya, jauh dari sifat-sifat yang diberikan oleh kaum musyrikin terhadapnya, bahwa dia punya sekutu atau bahwa dia mempunyai anak perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala lalu menegaskan bahwa tidak ada sesembahan apapun yang patut disembah kecuali Allah, raja yang sebenarnya. Jadi coba perhatikan di ayat ini, dari dua tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari. Ustaz, apa sih maksudnya Al-Malikul Haq, Allah itu adalah raja yang sesungguhnya, apa sih? Ya, yang terdekat dalam tafsir Tabari, kenapa Allah Al-Malikul Haq? Karena la ilaha illahu. Ya, karena Allah itu tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang disebutkan oleh orang-orang musyrik. Punya anak, punya bapak, punya pembantu. Allah itu la ilaha illahu, karenanya tidak ada yang berhak disembah selain dia. Sementara raja-raja yang mereka sembah itu punya istri, punya anak, punya bapak, punya kakek, punya cucu, punya cicit, punya buyut, punya pembantu, punya budak dan lain-lain. Allah tidak perlu itu semua. La ilaha illa huwa. Itu dalam tafsir At-Tabari. Jawaban kedua, kalau Anda bertanya, Ustaz, apa sih maksudnya Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Dan di sini digambarkan bentuk ciptaan Allah yang paling istimewa, yang Allah banggakan diantaranya adalah arasnya yang agung. Rabbul Arsyil Azim. Dan manusia bernaung di bawah ini semuanya. Disinilah rahmat Allah turun lewat arasnya ini ke semua manusia di dunia ini. Tapi nanti di akhirat, ketika manusia berada di dalam ruang tunggu sebelum persidangan hari kebangkitan, tiba-tiba ada malaikat turun membawa arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya orang-orang yang beriman yang dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itulah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang sudah belajar ini semua mendapatkan kesempatan itu. Mudah-mudahan kita bersama berada dalam naungan Rabbul Arsyil Azim. Kalau mau begitu harus banyak-banyak berzikir. Ustaz, gimana nanti kalau di ruang tunggunya kita masuk ruang VIP, mau enggak? Kan enak kalau kita ke airport lalu masuk ke executive lounge, kan enak kan? Nah, beda ruang tunggunya eksekutif sama ekonomi memang. Mau yang eksekutif? Sejak di dunia baca ini, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Sama-sama. Ini tiket untuk bisa masuk VIP lounge nanti. Yauma la dhilla illa dhillu. Apa bacanya? La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Banyak-banyak baca itu. Dan itu di dunia juga kita dapatkan. Orang-orang yang selalu ingin dalam naungan rahmat kasih sayang Allah adalah ketika dalam kecemasannya, ketika dalam ketakutannya, bahkan ketika di penjara, bahkan ketika diasingkan, bahkan ketika dimutasi. Kalau ingin selalu enak hidupnya, baca ini. La ilaha illa hu. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Ya, nanti misalnya satu hari sesak gitu ya dadanya karena ada kecemasan, coba sambil tarik nafas. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Insyaallah rumahnya penuh rahmat Allah. Insyaallah kantornya penuh rahmat Allah. Insyaallah dalam perjalanan dinas tugas kerjanya juga penuh dengan rahmat Allah. Di mana saja kamu berada, baca apa? Rabbul Arsyil Azim. Selanjutnya, Al-Malikul Quddus. Jadi masih Al-Malik bahasan kita, belum Al-Malik, tapi masih Al-Malik. Al-Malikul Quddus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha menyejahterakan, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Malikul Quddus. Allah sebagai Raja, perbuatannya yang nampak, tindakannya yang nampak, aturan-aturannya yang nampak, semua suci, bebas dari kepentingan-kepentingan kotor, bebas dari kepentingan-kepentingan hina. Apa yang disebut bantuan oleh presiden, oleh menteri, oleh raja, oleh penguasa, bercampur dengan kepentingan kosong, bercampur dengan kepentingan kotor, bercampur dengan aturan-aturan kotor, bercampur dengan hati yang kotor. Cuma Allah Al-Malikul Kudus. Ustaz, dana 6,7 triliun sudah kami keluarkan, Ustaz. Seandainya seluruh bibit yang sudah kami beli, Ustaz, kata Pak Dirjen, itu ditanami untuk menghijaukan Indonesia, cukup untuk menghijaukan bukan cuma daratan Indonesia, lautan Indonesia pun sudah bisa dihijaukan semua. Seandainya bisa ditanami bibit itu lautan, saking banyaknya bibit untuk menghijaukan Indonesia. Tapi Ustaz, tolong bantu saya. Ini seperti menguap uang triliunan itu, Ustaz. Bibit gak ditanam, yang ditanam juga mati. Kenapa gak hijau-hijau? Karena balehonya dulu, posternya dulu, menanam 1 juta pohon. Pohon diproyekin, proyek dikasih sama teman-temannya, enggak dipercayakan sama petani, enggak dikasih sama rakyat, karena rakyat yang sungguh-sungguh sebetulnya, petani yang pintar nanam, petani kalau lu mah cuma digali, potodong-potodong tanam gitu kan, setelah itu ditinggalin mati semua, enggak ada yang nyiremin. Hanya gara-gara enggak boleh petani yang beli, mati semua. Cukup duit itu untuk membangun posyandu, PAUD, sama tempat kegiatan ibu-ibu untuk seluruh desa di Indonesia dengan nilai 400 juta rupiah. Bangunannya enggak jelas, kualitasnya seperti apa, isinya enggak ada, karena masih bercampur dengan kepentingan kotor, masih bercampur dengan keinginan kotor. Akhirnya bangunan sudah dibangun 400 juta, enggak tahu apa fungsinya. Nilainya 400 juta hanya untuk 3 lokal itu. Kenapa? Ya enggak usah kecewa, karena memang Al-Malikul Quddus, Raja yang suci keputusannya, Raja yang suci tindakannya, hanya Allah saja. Allah Al-Quddus sebagai Raja artinya tidak ada kotoran dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam keputusannya. Dan semua yang kelihatan dari ciptaannya itu adalah hasil daripada keputusannya sebagai Raja yang suci. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dialah Allah Al-Malik yang maha memiliki segala sesuatu dan berbuat sekehendaknya tanpa ada halangan dan paksaan. Jadi kalau Allah sudah putuskan, tidak perlu izin dari DPR. Tidak perlu Rapimnas. Semua Allah lakukan dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Al-Malikul Quddus, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim juga ada di dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kenapa bertasbih kepada Allah? Karena dialah al-malikil quddusil azizil hakim. Raja yang bukan cuma maha suci, tapi sekaligus yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena dialah yang sempurna kerajaannya. Miliknya alam atas dan alam bawah. Semua makhluk ada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Al-Quddus yang diagungkan dan disucikan dari segala aib dan kekurangan. Al-Aziz yang menundukkan segala sesuatu. Dan Al-Hakim yang maha bijaksana dalam penciptaan dan perintahnya. Semua sifat yang agung inilah yang mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Kata Malik juga ada di dalam surah An-Nas. Malikin Nas, Raja Manusia. Apa maksudnya Raja Manusia? Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah berfirman Malikin Nas, Ilahin Nas, karena di kalangan manusia ada raja-raja yang dianggap raja oleh manusia. Dan di antara manusia ada juga yang menyembah selain Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dialah Tuhan dan sesembahan mereka. Dan dialah yang seharusnya dimintai perlindungan dan dijadikan tempat bersandar. Bukan raja-raja dan para pembesar. Bukan. Anda pernah mendengar kisah? Seorang raja masuk ke Ka'bah lalu menawarkan ke orang yang saleh, apa yang bisa saya bantu pada Anda? Tiba-tiba anak muda berbalik berkata kepada raja, maaf Tuhan, Anda raja tidak malu menawarkan bantuan kepada saya sementara kita sedang berada di hadapan rumahnya Allah. Malu Tuhan, Anda bukan siapa-siapa. Ini orang kalau sudah tahu Malikin Nas. Orang kalau sudah sadar Malikin Nas, enggak perlu mencilat sana, mencilat atas, injak ke bawah. Orang-orang yang tidak mengenal Malikin Nas walaupun jidatnya hitam, biasanya lidahnya licin karena sering jilat di atas dan kapalan tumitnya karena sering injak di bawah. Memalukan orang-orang yang tidak paham Malikin Nas. Orang-orang yang sadar Allah adalah Malikin Nas, Ilahin Nas, maka hidupnya menganggap semua manusia sama. Sama saja. Sama saja. Di hadapan Allah. Karena raja manusia cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa di dalam surah An-Nas bukan disebutkan Al-Jinna wa An-Nas, minal jinnati wa An-Nas? Kenapa bukan Al-Jinna wa An-Nas? Kenapa surah An-Nas? Karena kejahatan setan dari kalangan jin enggak lebih hebat daripada kejahatan setan dari kalangan manusia. Itulah makanya kita harus berlindung kepada Malikin Nas. Sebetulnya Allah juga Malikul Jinnah wan Nas. Tapi kenapa di sini kita diminta untuk kul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas min al jinnah wan nas. Padahal al-waswas setannya itu dari kalangan jin dan manusia, tapi kenapa kita diminta berlindung dari kejahatan manusia? Karena kejahatan manusia lebih dahsyat daripada kejahatan jin. Dan kejahatan jin tidak bisa menyentuh manusia kalau tidak ditolong oleh setan dari kalangan manusia. Jadi enggak perlu takut dengan kejahatan jin berlebihan. Dan enggak usah pengen-pengen minta ngelihat jin, enggak penting. Apalagi mau berkomunikasi sama jin gak penting. Karena jin tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mengendarai setan dari kalangan manusia. Maka berlindunglah selalu kepada Allah membaca surah An-Nas. Anal Malik, dalam hadis digambarkan Allah sebagai Al-Malik dengan menyebutnya Anal Malik. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yamini thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, akulah raja, mana raja-raja dunia? Mungkin semua tertunduk hina dan malu manusia, raja-raja di dunia pada saat itu. Nah, di sini menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya Al-Malik. Bukan dengan kata Al-Malik, tapi Al-Malik.